بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفي نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد ما سيها الإشياء 34 tentang memra'a minkum mungkaran wal yughayyir biyadih fa ilan istatih wa bilisani fa ilan istatih fa biqalbih wa wa'alakul iman. Nah, dan sudah kita jelaskan tentang hukum ingkar munkar dan juga ingkar munkar yang wajib, yaitu dengan hati. Dan itu harus seseorang dia mempunyai pengingkaran terhadap satu kemaksiatan dengan hati. Kemudian di sini dari sabda Rasulullah SAW menra'a minkum mungkaran, bahwasanya pada hari ini menunjukkan kemungkaran yang kita diperintahkan untuk mengingkarinya adalah perkara-perkara yang telah jelas, telah diketahui zahirnya. Nah, dan mungkar itu sendiri kata Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah adalah ma'an karahu syar'u wa ma haramahu Allah 'azza wa jalla. Yang namanya mungkar adalah perkara apa saja yang syariat mengingkarinya dan juga perkara-perkara apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan. Maka di sini, mengingkari kemungkaran adalah perkara yang jelas yang sudah diketahui. Tentunya tadi, yang diingkari oleh syariat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, kemudian juga ingkar munkar ini terjadi atau ada juga pada kumpulan masyarakat. Maka di sini kata Nabi Sultan, munkar alladhi yajibu alaina izalatu ma kana mujjamun alaih bainal muslimin. Kemungkaran yang wajib untuk kita menghilangkannya adalah yang terkumpul di kalangan kaum muslimin. Al-anah munkar. Bahwasannya hal itu adalah munkar. Artinya di kalangan kaum muslimin sudah telah mengetahui itu adalah sebuah kemungkaran yang perlu tidak perlu lagi diteliti. Nah, artinya jelas secara fitrah semua manusia mengingkarinya, bahwasanya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka ingkar munkar. Pada perkara yang juga terjadi pada perkara-perkara yang telah jelas di kalangan kaum muslimin, seperti misalnya riba, wazina, washabul khamar, ya minum khamar, kemudian tabarut, meninggalkan sholat dan selainnya. Nah, pada asalnya kaum muslimin mengingkari riba. Antapi yang namanya tipu muslihat dari syaitan, ya dihias-hias sehingga menjadi syubhat di kalangan mereka. Nah, antapi jelas di kalangan para ulama. Maka orang yang mengerti tentang permasalahan tersebut wajib mengingkarinya. Nah, al-umur lati ikhtilaf, artinya di sini adalah perkara yang sudah sepakat kaum muslimin tentang haramnya. Ya, dan di sana juga ada perkara-perkara yang para ulama ikhtilaf tentang keharaman dan kewajibannya. Ya, maka kata beliau, fa in kana al-khilaf fiha dha'ifun wal hujjah man qalahu bil hurmah fa inna mithla hadha yunkiru 'ala fa'ilihi. Maka sesungguhnya jika terjadi perselisihan pendapat, ya, fa in kana khilaf fiha dha'if, perkara-perkara yang di sana para ulama berselisih tentang keharamannya dan atau kewajibannya, maka ya kalau ada yang menyelisihi, wa in kana khilafiha dha'if, ya khilafnya perselisihannya lemah, maka hujah bagi orang yang mengharamkannya. Maka ya seperti ini diingkari orang yang melakukannya. Nah, wa in kana khilaf qawiyan wa tarjih sa'd, adapun misalnya perselisihannya kuat, kalau tadi perselisihannya lemah, ya perselisihannya ada yang menisi lemah bahwasanya ini haram atau tidak haramnya, tapi pendapatnya lemah, maka ya perselisihan seperti ini dianggap lemah, maka hujah bagi orang yang mengharamkannya. Ya, misalnya ada yang mengatakan haram atau ada yang mengatakan halal, datang yang menyelisihi tapi lemah, ya tapi lemah, maka tidak dianggap dan hujah bagi orang yang tadi mengharamkan dan tetap halal. Atau sebaliknya, ya menyatakan halal tapi datang yang menyelisihi ini haram atau ini adalah halal tapi lemah, tetap hujah bagi orang yang mengharamkannya. Seperti apa datanya? Makan kepiting. Iya, sebagian kaum muslimin menganggap itu haram, katanya karena hidup di dua alam, padahal tidak ada nas ya satupun yang menyatakan bahwasannya kepiting itu haram. Maka kembali kepada hukum asal, ya bahwasannya makanan yang tidak ada nas pelarangan, dalil pelarangannya maka itu halal. Nah, ngerti? Nah, wa in kana khilaf, adapun yang berikutnya, kalau perbedaannya kuat sedangkan mentarjinya sangat susah, yang mana yang paling benar susah, ya la yuqwi alaihi ila juhabatah min ulama pemikul hada wallahu alam la yumsiru ala fa'il. Ya, sulit, tidak ada yang menguatkannya kecuali yang sedikit saja dari kalangan para ulama, tidak ada yang menguatkan kecuali hanya para ulama. Maka seperti ini wallahu alam, katanya la yunkiru ala fa'il. Kalau ada yang melakukannya tidak diingkari, karena masih masing-masing punya dua pendapat. Masing-masing dua pendapat. Iya, tentang ini haram atau ini halal. Tapi masing-masing kuat dalilnya. Maka kalau ada yang melakukannya tidak diingkari, karena masing-masing kuat, tidak ada yang mentarji. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian dawatul 'amal bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Maka di sini adanya untuk melakukan pembelaan terhadap amar ma'ruf nahi munkar, karena di sana adanya beberapa perkara yang mendorong. Yang pertama, kasbus thawab, mencari pahala. Wal ajr, dan balasan. Nah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis, man dalla ala khair falahu mithlu ajr fa'il. Barang siapa yang dia menunjukkan pada suatu kebaikan, maka bagi dia semisal pahala orang yang melakukannya. Kalau ada yang melakukannya banyak, maka pahalanya banyak. Ini diantaranya, salah satunya. Kemudian yang kedua, khasyah iqabillah. Takut atau khawatir akan siksaan Allah. Kenapa harus membela adanya amal ma'ruf nahi munkar? Karena sangat penting. Yaitu diantaranya adalah karena takut siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika anal munkar idza fashafa ummat taqum bidzalika muhaddah min wujuhi iqabillahi 'alaiha ya muhaddadah. Karena jika ada satu kemungkaran fasya yang menyebar pada umat, takun bidzal muhaddah, maka oleh sebab itu akan merata bin wujuhi iqabillah, turunnya azab Allah alaiha, terhadap umat tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Jami' Sahih atau Sahih Al-Jami', innan nasa idza ra'u zaliman wa lam yaqdhu 'ala yadayhi aw shaka ay'ammahum Allah bi'iqabi min. Sesungguhnya manusia apabila mereka melihat orang yang zalim, kemudian dia tidak memegang tangannya, maka ausyaka ya ummuhumullah, maka Allah Subhanahu wa akan ratakan iqab kepada mereka minhu, dengan sebab tidak adanya minhu di sini ada iqab dari Allah Subhanahu wa taala, diratakan. Sebagaimana hadisnya banyak sekali tentang permasalahan ini. Tentunya di sana dijelaskan oleh para ulama bahwasannya yang pertama, di suatu kaum ketika terjadi satu kemaksiatan, terjadinya kemungkaran, di sana ada yang mengingkarinya, kemudian juga diikuti atau orang yang diperingati mengikutinya, maka ini tidaklah akan diadab. Satu kaum di sana terjadi kemungkaran, kemudian ada yang mengingkarinya dan dia ikuti nasihat tersebut, maka ini tidak akan disiksa. Kemudian yang kedua, di suatu kaum terjadi kemungkaran, tidak ada yang memperingatinya, satu pun tidak ada yang memperingati tentang kemaksiatan tersebut, dibiarkan saja, maka inilah yang akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan. Kemudian yang ketiga, suatu kaum terjadi satu kemungkaran, di sana ada yang memperingatinya, tetapi penduduk tersebut sama sekali tidak mau memperhatikan, bahkan tidak peduli akan peringatan-peringatan yang diberikan, maka inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala ratakan. Ya, siksaan yang tersebut. Adapun orang yang melakukan ketaatan akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, menurut niat mereka masing-masing. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada ya bala tentara satu kaum yang ingin menyerang Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan kaum tersebut. Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah di sana ada rakyat biasa yang tidak ikut-ikutan?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing." Nah, jadi ya di sini yang diratakan adalah karena tidak ada yang memperingatinya atau ada yang memperingatinya tapi penduduk tersebut tidak peduli. Nah, kemudian yang ketiga, al-ghadhu billah min sisalil iman wajibah. Nah, kemurkaan Allah ini termasuk bagian dari keimanan yang wajib. Artinya di sini ya, beriman, mengimani bahwasanya Allah murka terhadap satu perkara maksiat, ini termasuk sebagian dari iman yang wajib. Kita mengimani bahwasanya Allah murka, Allah marah. Ya, dan juga atau di sini adalah walghadhu billah, marah karena Allah. Marah karena Allah adalah termasuk bagian dari iman yang wajib. Kita mengingkari suatu kemungkaran atau kalau kita tidak senang, kita tetap marah, tidak suka. Ini adalah termasuk keimanan yang wajib. Eh, punya apa harus atau termasuk keimanan yang wajib yang harus ada pada seseorang. Kalau dia tidak ada kemarahan, diam saja, maka di sana adanya riwayat hadis tentang yang menyatakan dipertanyakan tentang keimanannya. Dan juga coba berzikir ghadibillah Rasulullah SAW atau ghadibah Rasulullah SAW asna syarah hadis. Dan juga di sana adanya dalil yang menunjukkan tentang marahnya Rasulullah SAW. Ya, menunjukkan bahwasannya marah karena Allah termasuk keimanan yang wajib. Kita melihat saudara kita melakukan satu kemungkaran, kita marah. Ya, tentunya di sana bukan marah, marah apa istilahnya? Bagi buta. Nah, sadak suduk sana. Ini mungkar. Nah, tidak seperti itu. Tetap kita marah. Tapi ketika kita tidak sanggup untuk merubahnya, ya, tapi ada kemarahan kita kepada kemaksiatan, yang namanya kemarahan karena Allah, dan itu wajib. Nah, kemudian yang keempat adanya nafsul lil mu'minina wa rahmatu bihim wa raja' inqadihim. Ya, ingkar munkar itu adalah dalam rangka menasihati kaum mu'minin dan juga menyayangi mereka dan mengharapkan keselamatan mereka. Ya, bukannya ingkar munkar dalam rangka ingin namanya pamer, ini kelompok yang ingkar munkar. Tak salah kapal, akhirnya membuat fitnah. Ingkar-mungkar adalah dalam rangka, dalam rangka menasihati kaum mukminin dan menyayangi mereka dan mengharap keselamatan mereka. Kemudian yang kelima, ijlalullah izami wa mahabbatih. Ingkar-mungkar merupakan kemuliaan Allah dan juga mengagungkan Allah dan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sebaliknya di sana bahwasanya orang yang tidak melakukan ingkar munkar, maka dia akan mendapatkan seperti yang didapati orang-orang Yahudi. Menyerupai kaum Yahudi yang mereka tidak mau mengingkari. Mereka menyembunyikan ilmu, kemudian juga tidak mau ingkar munkar. Nah, kemudian dalam permasalahan ini juga, ya, untuk diperhatikan ketika ingkar munkar, mengingkari satu kemungkaran, dan juga memerintahkan kepada yang ma'ruf, harus memperhatikan ilmu dan hikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah." Dalam surat apa? An-Nahl, ayat ke-125. Ya. Maka di sana ingkar munkar, mengingkari kemungkaran dan juga mendang kepada yang ma'ruf adalah dakwah. Sebagaimana dalam ayat ini, "Ud'u ila sabili rabbika." Serulah oleh kamu ke jalan Rabb kamu dengan cara hikmah. Nah, para ulama menjelaskan makna hikmah di sini adalah ilmu, dan juga termasuk hikmah yaitu mengajak, menyeru, melarang bihasbi halil mad'u, sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Nah, memberikan suatu ya perkara yang baik, memerintahkan kepada sesuatu yang baik sesuai dengan keadaan baik. Nah, ini termasuk hikmah. Dan juga termasuk hikmah adalah dengan ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga tentunya memperhatikan pula ya, termasuk hikmah mura'atu halil ma'mur, memperhatikan keadaan orang yang diperintah. Nah, artinya di sana sebagian terkadang harus disikapi dengan lembut, nah, wal mudarah wa rifq, dengan cara kasih sayang. Nah, sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat apa? Di dalam surat Thaha, dalam surat Thaha ayat ke-33, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Allah beritahu kepada Nabi Musa dan Harun, "Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguhnya Fir'aun tagha, bagi keji, kejam." Tetapi apa perintah Allah? "Wa qula lahu qawlan layyina." Ucapkanlah oleh kalian berdua ucapan yang lembut. Padahal yang dihadapi siapa? Kasar. Nah, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia mendapat peringatan dan takut. Dan cara yang lembut, padahal yang dihadapi siapa? Fir'aun, yang kita kenal kekejiannya, kekejamannya dan kufurnya kepada Allah. Tapi diperintahkan oleh Allah dengan cara yang lembut. Lah, apalagi yang kita hadapi adalah orang-orang awam. Nah, bukan orang yang mempunyai ilmu. Tentunya di sana sesuai dengan keadaan. Wa fi ba'dil ahyan labuda min al-ghalata wa qaswa, dan juga sebagian keadaan harus dengan cara yang keras, tegas. Nah, tentunya tidak kaku. Yang namanya tegas, yang namanya apa? Keras tidak kaku. Nah, tidak jumut, tidak kaku. Sikat sana, sikat sini. Sikat. Dikit-dikit sikat. Nah, tapi tidak kaku. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi jahilil kufar, ya ayyuhan nabi jahilil kufar wal munafiqin waghlub alaihi." Wahai nabi, ya, perangilah kamu orang kafir dan munafik dan bersikap keras terhadap mereka. Ya. Masa menghadapi orang hizbi yang sudah terkenal pamornya sebagai dai, ya, nah, menyerukan bid'ah, dan jelas, nah, bahwa walaupun dia lembut orangnya, walaupun dia orangnya lembut, jamaah tablet, ya, kalau dikasih tahu susah ya, keras, kita harus menyikap keras, ya. maka di sana kata beliau, لذلك يجب على من يتصدى لهذه المهمة يعلم بصفات معينة. Nah, oleh karena itu wajib bagi orang yang melakukan tugas yang penting ini, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dia harus mempunyai sifat-sifat yang tertentu ini. Sebagaimana kata Sufyan ats-Tsauri, ini bagus, kasih garis atas. لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان في طلب خصال. Tidak boleh memerintah kepada yang ma'ruf dan tidak boleh mencegah kepada yang munkar kecuali orang yang ada pada dia tiga perkara. Rafiqun bima ya'mar atau nah bima ya'mar, rafiqun bima yanha. Dia lembut dengan perkara-perkara yang akan dia perintahkan, dan dia lembut dengan perkara yang dia larang. Azlum, dia adil, bima ya'mar wa azlum bima yanha. Dia bersikap adil dengan apa yang dia perintah dan adil dengan perkara yang dia larang. Alimun bima ya'mar, alimun bima yanha. Dia harus alim terhadap perkara yang dia perintah dan dia harus alim dalam perkara yang dia larang. Iya. Yeah. Yang dilarang siapa, yang perkara apa yang dilarang, dia tahu. Dan bagaimana cara melarangnya, dia tahu. Ya, sudah dengan di atas kejahilan atau dengan emosi. Allahumma a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.